الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kita masih melanjutkan kajian kita dan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi wa Sunnah, dan kita masih pada bab yang ke-15 dari Kitabul Muamalat tentang seputar hukum Al-Ghasab. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada poin yang ketiga, bahwa apabila seorang yang melakukan ghasab, yang merampas barang milik orang lain, apabila barang yang dirampas tersebut dan yang dikuasai secara zalim, secara paksa, telah dibangun sesuatu di atasnya atau ditanam pepohonan di atasnya, di atas tanah yang dirampasnya tersebut, maka diperintahkan untuk disingkirkan tanah yang telah dibangun di atas, di atasnya bangunan atau pepohonan. Maka bangunan yang dibangun oleh orang yang melakukan ghasab tersebut dihilangkan dari tanah tersebut. Demikian pula pepohonan yang ditanam oleh orang yang merampas tanah milik orang lain dihilangkan. Dihilangkan apabila pemiliknya, pemilik tanah tersebut, meminta hal tersebut, maka harus dihilangkan karena status tanah tersebut bukan milik orang yang melakukan ghasab itu. Maka dia harus menghilangkan apabila diminta oleh pemilik tanah tersebut. Namun apabila pemilik tanah ini menghendaki agar bangunan itu dibiarkan dan tidak dirobohkan, atau pepohonan yang telah ditanam dibiarkan dan tidak perlu dicabut, apabila ini merupakan permintaan pemilik tanah dan dia berani untuk membayar orang yang melakukan ghasab sejumlah nilai bangunan itu atau sejumlah nilai tanaman yang telah ditanam tersebut, nah ini apa hukumnya? Apakah yang demikian diperbolehkan untuk dibiarkan tanaman atau pepohonan yang telah ditanam oleh seorang yang merampas tanah milik orang lain itu? Maka di sini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, apabila si pemilik tanah meminta untuk ditetapkan dan tidak dicabutnya tanaman atau pepohonan tersebut atau bangunan, namun yang menggosok tanah tersebut tetap ingin mengambil pepohonan yang telah ditanamnya, tumbuh-tumbuhan yang telah ditanamnya, dia tetap ingin mengambilnya. Dan dia mengambilnya dengan tujuan untuk dia rawat, dia pindahkan ke tanah miliknya misalnya, atau bangunan memungkinkan untuk dipindahkan, seperti rumah dari kayu misalnya, memungkinkan untuk dipindahkan apabila ini yang diinginkan oleh orang yang melakukan ghasab terhadap tanah orang tersebut, maka dia berhak karena itu miliknya dia. Dia boleh mengambil bangunan tersebut, atau dia boleh mengambil pepohonan yang telah ditanamnya, apabila dia melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk memelihara pepohonan itu, untuk menjaga dan merawat tanaman tersebut, maka itu hak dia, boleh tetap dicabut untuk dipindahkan ke tanah seseorang yang melakukan ghasab. Namun kalau tujuannya adalah dia mengambilnya, mencabutnya, kemudian dibuang gitu saja dan tidak dimanfaatkan, sementara pemilik tanah menghendaki pepohonan tersebut, maka dalam hal ini diperbolehkan bagi pemilik tanah untuk mempertahankan pepohonan tersebut, untuk mempertahankan pepohonan dan tumbuhan yang telah ditanam oleh seorang yang melakukan ghasab itu. Apabila orang melakukan ghasab ini mencabut tanaman tersebut, lalu dia hanya membuangnya, tidak memanfaatkannya, bahkan semestinya apabila ada pihak pemerintah misalnya berusaha untuk mencegah orang melakukan ghasab ini mengambil tanamannya, mengambil pepohonannya di tanah milik orang lain tersebut jika memudaratkan, karena ini termasuk di antara bentuk idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, dicabut terus dibuang begitu saja, ini tidak dibenarkan, bahkan termasuk di antara perkara yang haram, tidak diperbolehkan. Sehingga dalam hal ini berhak bagi pemilik tanah untuk mempertahankan pepohonan tersebut, mempertahankan tanaman yang telah ditanam tersebut, dan dia berusaha untuk menggantinya dengan yang senilai dengan pepohonan yang telah ditanamnya itu. Kemudian permasalahan yang berikutnya, yang keempat, al-maqsubu idza taghayyar aw qalla aw rukhisa dhamin al-ghasib an-naqs. Barang yang dighasab itu, barang yang dighasab yang diambil secara paksa, apabila terjadi perubahan, apabila terjadi perubahan awqal atau semakin berkurang, ya, mengecil awrakhs, yani berkurang, maka seorang yang mengghasab barang tersebut bertanggung jawab untuk mengganti kekurangan itu, bertanggung jawab untuk mengganti kekurangan tersebut. Misalnya seseorang dia mengghasab harta orang lain, dia mengambil kompor gas milik orang lain misalnya, dia mengambilnya, lalu kemudian ketika dia bertobat, dia hendak mengembalikan, ternyata kurang selangnya, selang yang menghubungkan dia ke kompor gas kurang atau sudah hilang, padahal ketika dia mengambilnya masih ada, maka dia harus mengganti, ya, dia berusaha untuk mengembalikan sebagaimana dia mengambilnya dahulu. Apabila terjadi kekurangan, maka dia mengganti yang semisalnya atau mengganti yang senilai dengannya, mengganti barang tersebut atau mengganti yang senilai dengan apa yang telah dia hilangkan atau yang kurang dari barang yang digosopnya tersebut. Yang kelima, al-iqtisabu qad yakunu bil khusumah wal aiman al-fajirah. Bahwa seorang yang melakukan ghasab itu kadang-kadang berani untuk melakukan perselisihan, pertengkaran, yakni untuk menyangkal dan mengingkari apa yang telah diambil, bahkan dengan sumpah-sumpah yang fajir, sumpah palsu. Seorang melakukan ghasab, bisa saja dia berdusta. Dia mengatakan, demi Allah, ini milik saya. Padahal bukan milik dia. Dia tahu bahwa itu bukan milik dia, tapi dia tetap bersumpah untuk mengatakan bahwa itu adalah miliknya. Terkadang demikian. Sehingga yang bisa menyelesaikan hal-hal yang seperti ini adalah penguasa. Disampaikan kepada penguasa, merekalah yang akan menentukan. Dan seseorang berusaha untuk membawa bukti bahwa itu adalah miliknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Didatangkan bukti bagi seorang yang mengaku itu adalah miliknya. Dia harus mendatangkan hujjah, mendatangkan bukti atau saksi. Kalau tidak ada, maka si fulan ini yang mengambil barang milik orang lain dan dia mengklaim itu adalah miliknya, diminta untuk bersumpah. Si pemilik tidak punya bukti, maka ketika dia diminta bersumpah, orang mengambil barang milik orang lain tersebut bersumpah, maka dia berhak. Demikian hukum yang ditetapkan dalam perkara muamalah, perselisihan yang terjadi di antara manusia. Yang mengaku memiliki, dia harus mendatangkan bukti. Kalau tidak ada bukti, ini yang sulit. Ya, ketika seorang yang mengambil barang miliknya tersebut bersumpah, maka dia tidak bisa mendatangkan bukti. Tinggal nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalam urusan dunia, bisa saja orang yang menggosok ini menang dalam pengadilan, menang dalam adu hujjah, bisa saja. Nah, disebabkan karena kurangnya hujjah yang dimiliki oleh seorang yang mengaku bahwa itu adalah miliknya. Namun ini pengadilan yang terjadi di dunia, bisa saja seseorang yang bukan haknya menjadi haknya. Padahal mungkin dia tahu bahwa itu bukan haknya, tapi dia mengambil hak milik orang lain. Namun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu akan tersingkap dan segala sesuatu akan ada pembalasannya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kata beliau, jami'u tasarrufat al-ghasib batilah illam ya'zan bihal malik. Semua perbuatan-perbuatan seorang yang melakukan ghasab adalah perbuatan yang batil selama pemilik barang tersebut tidak mengizinkannya. Ini kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan, la yahillu malim ri'im muslim illa bitibi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan keridhaannya. Selama dia tidak ridha, maka semua kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan barang yang dia ghasab tersebut adalah merupakan amalan yang batil. Misalnya dia mengambil tanah milik orang lain, lalu dia sholat di situ. Ya, dia bangun tempat sholat, lalu dia sholat di tempat tersebut. Padahal itu tanah rampasan, bukan tanah miliknya. Maka segala aktivitasnya, meskipun dia mengaji di situ, meskipun dia sholat di situ, meskipun dia melakukan ibadah di tempat tersebut, maka tasarrufat yang dia lakukan adalah batil. Semua kegiatannya, semua perbuatannya. Meskipun terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum seorang yang mengerjakan sholat di tanah yang dia ghasab, yang dia rampas tanpa hak, apakah sholatnya sah? Ini khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan sholatnya tidak sah. sholatnya tidak sah. Karena bagaimana bisa dikatakan sah dia berdiri, dia i'tidal, dia ruku, dia sujud di tempat yang dia melakukan ghasab. Ya. Di tempat yang haram. Sehingga ibadahnya tidak sah. Sebagian para ulama mengatakan bahwa ibadahnya sah namun dia melakukan dosa besar. Ya, adapun dia melakukan ibadah di tempat yang dia ghasab, ini keluar dari hal-hal yang kaitannya dengan rukun-rukun salat. Selama dia mengerjakan rukun salat, maka hukum asal salatnya sah. Namun karena dia melakukannya di tempat yang dia melakukan yang dia ghasab di tanah tersebut, maka dalam hal ini dia melakukan perbuatan dosa yang sangat besar yang tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia merampas tanah milik orang lain, maka dia akan dililit dengannya pada yaumul qiyamah dari bumi, dari tujuh bumi. Maka dengan demikian ma'asyara ikhwah rahimakumullah, kita telah menyelesaikan pembahasan seputar al-ghasab, dan berikutnya insyaallah taala kita masuk ke bab yang ke-16 masih dalam pembahasan kitab al-muamalat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.